Mitra bisnis, Kwik Yan Gi berpandangan, ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam APBN dan RAPBN yang diungkapkan pemerintah setiap tahun sejak masa Orde Baru hingga saat ini dengan dalih aturan internasional dan salah satu hal yang ditutupi itu adalah soal hutang serta bunganya. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik, Pak Kwik, menurut visi Bapak seperti apa seharusnya format APBN itu? Ya, yang jujur dong. Misalnya waktu saya di kabinet kan sering hubungan dengan menteri-menteri ya. Saya ngomong sama Menteri Keuangan Belanda kan, salah. Ini gimana sih kalau begini ini? Terus dia bilang, ya memang benar. Menteri Keuanganmu benar. Artinya cicilan utang pokok itu memang itu kebiasaan internasional begitu. Tapi, dia bilang, tapi kalau utangnya segede ini, ya mesti dijelaskan dong kepada rakyatnya. Kalau perlu ya secara khusus lampiran gitu. Satu lampiran, selembar kertas yang menjelaskan. Kalau cicilan utang pokoknya dihitung menjadi begini. Gitu. Kita kan ditutup-tutupi. Jadi kondisi itu juga yang membuat Bapak berulang kali selalu mengkritisi APBN dan RAPBN yang diungkap pemerintah ya Pak? Loh iya, ini yang ditutupin ini saja kan lucu selama berpuluh-puluh tahun sampai menit ini. Seperti yang saya jelaskan berkali-kali kan bosan itu loh, subsidi BBM itu uang yang dinamakan subsidi begini loh, Pertamina disuruh membeli minyak mentah dari Menteri Keuangan dengan harga 9.000 misalnya. Kemudian terus Pertamina disuruh menjual 4.500 kan kurang. Kan ruginya ditombokin oleh pemerintah ini saya kasih subsidi kamu. Itu yang dinamakan subsidi. Tetapi 9.000 dipotong 4.500, 5.000 itu kemana? Itu kan masuk di Kementerian Keuangannya, nggak tercatat di APBN, nggak tercatat di mana-mana kelebihan uang itu. Itu udah berapa puluh tahun, udah terus-terusan kan? Coba bantah saya, kalau saya bantahan dia mengatakan Pertamina kan bolong. Iya, tapi bolongnya Pertamina karena dipaksa membayar minyak mentah kepada Menteri Keuangan. Sebagai wakil yang mewakili kekayaan rakyat dan Menteri Keuangannya uangnya ditaruh mana gitu loh. Kalau saya berpikir bangsa Indonesia dan saya tidak berpikir Kementerian Keuangan dan Pertamina itu berbeda. Kalau saya tidak berpikir Pertamina berdiri sendiri, itu semua mengatakan langsung. Anda benar kalau gitu. Kalau bangsa Indonesia benar-benar. Kalau bangsa Indonesia benar, uangnya lari kemana itu yang lebih. Urusan yang begitu gampang bisa mengecoh hampir semua elit sampai saat ini ngomongnya subsidi melulu, bayangkan. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.